Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. Pasal tentang petunjuk beliau alaihissalatu wassalam dalam perjalanan beliau ketika beliau berjalan sendirian atau bersama dengan para sahabatnya. Kana idza masya takaffa'a takaffu'an wa kana asra'un nasi mishyatan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya, kalau beliau jalan, takaffa'a takaffu'a, yakni agak cepat. Baik. Wa kana asra'un nasi mishyatan, dan beliau adalah orang yang paling cepat jalannya. Wa ahsanaha wa askanaha, dan paling indahnya cara berjalan beliau dan paling tenangnya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna asy-syamsu tajri fi wajhihi. Berkata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari lewat di wajah beliau. Wa ma raitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat jalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kannama al-ardu tuya lahu, seakan-akan bumi ini dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beliau. Maksudnya dilipat, dilipat supaya bisa lebih cepat sampai. Misalnya kalau 1 kilometer kemudian dilipatkan tinggal setengah kilometer, kan demikian. Makanya dikatakan kannama al-ardu tuya lahu, seakan-akan dari bumi ini dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beliau, sehingga lebih cepat beliau sampai ke tujuannya. Wa inna lanajhadu anfusana wa innahu laghairu muktarihin. Dan kata Abu Hurairah, rasulnya kami sudah bersusah payah dalam mengimbangi beliau ketika beliau berjalan. Wa innahu laghairu muktarifin, sementara beliau biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Wa qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffan ka'annama yanhattu min sababin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau berjalan, beliau cepat berjalannya seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi. Wa qala marratan idza masya taqalla'a. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan, taqalla'a, ya kurang lebih maknanya ya cepat. Qultu wa taqallu' al-irtifa'u minal ardi bijumlatihi. Al-irtifa' yakni meninggi di atas bumi dengan keseluruhannya. Kahalil mulhati minas sababi, seperti keadaan orang yang turun dari tempat yang tinggi. Barakallahu fikum. Wahia misyatu ulil azmi wal himmati wasyaya'ati. Dan ini tentunya cara jalannya orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, wal himmah, semangat dan keberanian, cita-cita dan keberanian. wa hiya adalul misyati wa arwahuha lil a'dha. Dan ini adalah cara jalan yang paling bagusnya. Wa arwahuha lil a'dha, dan paling bagusnya untuk anggota tubuh kita. Baik. Wa ab'aduha min misyatil hawaji wal mahanati wat tamawuti. Fainal mashi imma ayyatamawata fi mashihi wa yamshi qit'atan wahidatan ka'annahu khashabatun mahmulatun wa hiya mishatun madmumatun qabihatun. Baik. Dan ini cara jalan yang paling bagusnya, wa ba'duha min mishatil hawaji wal mahanati. Dan ini cara jalan seperti ini, cara jalan yang jauh dari cara jalannya orang hawaj. Baik. Wal mahana, atau orang-orang yang rendah. Wat tamawut. Fainal mashi imma ayyatamawata fi mishyatihi wa yamshi qit'atan wahidatan. Fainal mashi, karena orang-orang yang berjalan, imma ayyatama wata fi misyatihi, ya terlalu pelan kelihatannya. Yamshi kit'atan wahidatan ka'annahu khashabatun mahmulah. Dia berjalan sepotong-sepotong. Baik. Ka'annahu khashabatun mahmulah, seakan-akan dia adalah sebatang pohon yang dipikul. Wahia misyatun madmumatun qabihah, dan cara jalan yang jelek dan tercelah, buruk. Wa imma yamshi bin zi'ajin wa tirabin tirabin masyal jamalil ahwaji. Atau di sana juga cara jalan yang juga buruk, terlalu apa namanya, inzi'aj, terlalu banyak goyangnya. Baik, barakallahu bikum. Masyir jamal ahwaji, seperti jalannya barakallahu bikum unta yang hawaj. Wahia misyatun madmumatun aidha. Baik, terlalu banyak gerakannya ketika dia berjalan. Ya mungkin kelihatannya kayak petanda. Wahia dalatun ala khifati akli sahibiha. Ini menunjukkan kalau terlalu banyak goyangnya, terlalu banyak geraknya dalam cara berjalannya, ini menunjukkan tentang khifati akli sahibiha, yakni ringannya, kurangnya akal orang ini. Wala syama in kana yukthiru al iltifata hala masyihi yaminan wa shimala. Apalagi kalau dia berjalan terlalu banyak tengok kiri kanan. Barakallahu fi sana tadi. Boleh jadi dia jatuh, dia kesandung, atau dia terbentur. Wa imma ayamsya haunan wa hiya misyatu tayyib. Wa imma ayamsya haunan wa hiya misyatu ibadur rahman kama wasafahum biha fi kitabih faqala wa ibadur rahman alladziina yamshuna al-ardi hauna. Baik. Atau cara jalan yang bagus adalah cara jalan haunan wa hiya misyatu ibadur rahman. Ini cara jalannya hamba-hamba Ar-Rahman, sebagaimana Allah sifatkan dalam kitabnya, wa ibadur rahman alladziina yamshuna al-ardi hauna. Qala ghairu wahid min salaf, berkata banyak, bukan cuma satu orang dari kalangan salafus saleh, tentang tafsir wa ibadur rahman alladziina yamshuna al-ardi hauna bisakinatin wa waqar. Baik, cara jalan yang penuh ketenangan, penuh wibawa, minggiri takaburin, tentunya tanpa ada kesombongan. Wala tamautin. Dan juga tidak tamaut, yang terlalu lambat sekali, palang-palang, bergerak lamban. Wahia misyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara jalan haunan ini, ini tata cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu ma hadhil misyati kana ka'annama yanhatu min sawin wa ka'annama al-ardu tuyalahu hatta ka'annal mashi ma'hu tib yajhidu nafsahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu mustakritin ghairu muqtarisin wa kaannama, dan cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sama seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi, kaannamal ardu tuwiyalahu, seakan-akan tanah ini atau bumi ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kanal mashi ma'ahu, sampai orang-orang yang menyertai beliau dalam perjalanan, yujihid nafsahu, sangat bersusah payah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak muktarid, yakni tidak tidak kepayahan, biasa-biasa saja maksudnya. Wa hadha yadullu ala amrayni, ini menunjukkan atas dua perkara. Anna mishyatahu lam takun mishyatan yatbisyata tamautin wala bihamahanatin. Ini menunjukkan bahwa beliau jalannya tidak terlalu lambat sekali dan juga tidak terlalu kencang sekali. Bal mishyatu a'dalil mishyat. Bahkan tata cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tata cara jalan yang paling bagusnya. Baik. Wal mishyat 'asharatu anwa'. Model cara jalan itu ada 10 model. Tata cara jalannya orang itu ada 10. Baik. Hadis salasa minha. Baik. Wal rabi'. Ini yang ketiga, ini yang tiga barakallahu fikum. Pertama, yang paling lambat sekali. Yang kedua, yang pertengahan, kemudian yang ketiga, yang paling kencangnya. Barakallahu fikum, cara berjalan. Kencang dan banyak sekali gerakannya. Wal rabi', dan yang keempat, as-sa'yu, berlari-lari kecil. Baik. Berlari-lari kecil, tapi barakallahu fikum lebih ringan ketimbang yang kelima, alima ar-ramal. Baik. Ar-ramal, berlari-lari kecil lebih cepat daripada as-sa'i. Wa huwa asra'ul mashyi ma'a taqarubil khutwa. Ar-ramal ini adalah jalan cepat dengan langkah yang pendek. Wa yamshil khababa. Baik. Cepat tapi langkahnya pendek. Wa fi sahih min hadis Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khabba fi tawafihi thalathan wa masya arba'an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf. Baik. Khabba fi tawafihi thalathan, yakni berlari-lari kecil 3 kali putaran, wa masya arba'an, dan berjalan biasa 4 kali putaran. Yang keenam adalah as-sadis an-nasalani wa huwa al-adwu wal al-adwu al-khatib alladhi la yuz'iju al-mashi wa la yukrifuhu. An-naslan atau an-nasalan wa huwa al-adwu al-khatib, berlari-lari pelan. Alladhi la yuz'iju al-mashi, yang tidak mengganggu orang-orang yang berjalan. Wa la yukrifuhu. Baik. Wa bi ba'dil masanid anna al-mushah shakau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mashyi fi hajjatil wada'. Baik. Di sebagian musnad anna al-mushah shakau ila Rasulullah, bahwa para pejalan kaki melaporkan ke Rasul Musyah, orang-orang yang berjalan kaki. Syakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka melaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masyi fi hajjatil wada. Dan keluhkan beliau, mereka mengeluhkan tentang perjalanan di haji wada. Faqala ista'inu bin nasalani. Baik. Hendaknya kalian isti'anah, yakni memakai tata cara yakni berlari-lari kecil. Baik. Wasadi', yang ketujuh, al-khawzali, wahiyya misyatut tamayul wahiyya misyatun yuqalu inna biha takassura wa takhannusa. Asabi al-khawzalani al-khawzali wahiyya, ini tata cara jalan yang ketujuh, wahiyya misyatut tamayul, orang yang jalan sambil melenggak-lenggok, gemulai begitu. Wahiyya misyatun yuqalu inna biha takassura wa takhannusa, sama seperti cara jalannya perempuan atau para banci. Barakallahu fikum. Tata cara yang dibuat-buat. Pesamin yang kedelapan, al-kahkara wahiyal misyatu ila wara. Yang kedelapan, al-kahkara, ini cara jalan mundur. Al-misyatu ila wara. Petasi yang kesembilan, al-jamaza wahiyal misyatun yasibu fiha al-mashi wasban. Taib. Al-jamaza, yakni orang yang melompat, lompat, lompat, lompat, begitu caranya. Wal-ashir, yang ke-10, misyatu tabakhtur. Baik. Cara jalannya orang yang sombong, petantang, petenteng. Wahiyya misyatu ulil ujubi wa takabbur. Ini tata caranya orang, tata cara jalannya orang-orang ta'ajub dan takabbur. Wahiyya allati khasafallahu subhanahu bisahibiha lamma darati atifaihi wa ajabathu nafsuhu. Ini tata cara jalannya siapa? Qarun, yang Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan masuk dia bersama dengan harta bendanya ke dalam bumi ketika dia menengok ke kiri kanannya, pundaknya, dan dia pun takjub terhadap dirinya. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, maka di dalam bumi dia yatajaljal, berjungkir balik sampai hari kiamat. Wa'adalu hadihil misyat misyatul hauni wat takaffui. Yang paling bagusnya adalah tata cara al-haun, yakni tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Takaffu, tata cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tata cara jalannya ibadur rahman. Wa ma misyatu ma ashabihi awama masyuhu ma'a ashabihi, adapun cara jalan beliau bersama dengan para sahabatnya. Fakanu yamshuna baina yadayhi wa huwa khalfahum. Fakanu yamshuna baina yadayhi, para sahabat berjalan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berada di belakang. Baik. Wa yaqul da'u dhahri lil malaikah, sambil mengatakan biarkan punggungku untuk para malaikat. Ini para sahabat diperintahkan lebih dahulu, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau. Wa li hadza jaa bil haditsi wa kana yasuqu ashabahu. Oleh karena itu ada dalam hadis bahwa beliau yasuqu ashabahu, menggiring sahabat-sahabatnya, yakni sahabatnya duluan baru dia beliau belakangan. Wa kana yamshi hafiyan wa muntaila, juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan hafiya. Hafiya itu tidak memakai alas kaki. Baik. Yang ma'ruf dengan jalan yang seperti ini Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi, imam di zamannya, dikatakan bahwa memang dia tidak pernah atau jarang sekali pakai sendal alas kaki. Baik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang jalan kaki tanpa alas dan terkadang pula muntaila, terkadang memakai alas kaki. Baik, sesekali memang barakallahu fikum kaki ini tidak diberi alas untuk berjalan. Baik. Wa kana yumashi ashabahu furada wa jama'ah. Terkadang beliau berjalan dengan para sahabatnya furada, sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok. Wa masyati ba'di ghazawatihi marratan. Pada niat hasbuhu wa rasuhu wa sala minha ad-damu wa masya fi ba'di ghazawatihi marratan. Dan beliau berjalan di sebagian perjalanan perang beliau daripada niat asbuhu, kemudian bercucuran darahlah jari jemari beliau, wa sala minha ad-dam, mengalir dari tangan beliau itu darah. Kemudian beliau mengatakan, hal anti illa asbu'un daniti wa fi sabilillahi ma laqiti, tidaklah engkau ini kecuali jari jemari yang berdarah, wa fi sabilillahi ma laqiti, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala apa yang engkau temui. Wa kana bis safari saqata ashabihi yuzji ad-dha'ifa wa yurdibuhu wa yad'u lahum, dzikrahu Abu Daud. Wa kana bis safari saqatan saqat ashabihi, dan beliau kalau dalam perjalanannya beliau bagian belakang yuzji ad-dha'ifa, mengiringi orang-orang yang lemah, membantunya menolongnya, wa yurdibuhu, bahkan terkadang memboncengnya, wa yad'u lahum, dan senantiasa mendoakan mereka, orang-orang yang lemah. Dzikrahu Abu Daud, disebutkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala. Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi julusi wa ittikaihi, pasal tentang duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ittika. Ittika itu bersandar-sandar. Barakallahu fikum. Kana yajlisu 'alal ardi wa 'alal hasiri wal bisati. Beliau tata cara duduknya beliau kana yajlisu 'alal ard, beliau duduk di atas tanah langsung tanpa alas, tanpa tikar, tanpa ada sesuatu, duduk pokoknya. Oh, kalau yang seperti ini terkadang jarang orang melakukannya di zaman sekarang ini. Baik. Padahal tidak mengapa duduk langsung di tanah, di rumput. Baik. La ba'sa bihi. Baik. Terkadang beliau duduk langsung di atas tanah, wal hasir, terkadang di atas tikar, wal bisat, atau di atas permadani. Waqalat Qailatu bintu Makhramah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idul qurfusa. Qalat falamma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal mutahashsha fil jilsati ur'idtu min al baraqi. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه الى منزله فالقت اليه الجاريه وساده يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الارض على عدي فعرف انه ليس بملك وكان يستلقي احيانا وربما وضع احدى رجليه على الاخرى وكان يتكئ على الوسادة وربما اتكأ على يساره وربما اتكأ على يمينه وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف. طيب. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد القرفصاء. Coba ditengok قرفصاء bentuknya bagaimana. Cari anunya, kamusnya. Saya ambil kamusnya coba. Coba cari Abu Umar, Qurfusa. Qaf kemudian ra. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal mutahashsha. Ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi khusyuk dalam duduknya, ud'itu, maka aku pun ketakutan. Baik. Gemetar ketakutan dan farak. Walamma qadima alaihi Adi bin Hatim, dan ketika datang Adi bin Hatim masuk Islam tentunya, da'ahu ila manzilihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang ke rumahnya. Falqat ilaihi al-jariyah wisadatan yajlisu 'alaiha. Kemudian ada budak memberikan bantal yang biasanya Rasulullah SAW duduk di atasnya, atau harapan untuk duduk di atasnya. Faja'alaha bainahu wa bain 'Adi wa jalasa 'alal ardh. Ternyata bantal itu dipakai atau diletakkan antara Rasulullah dan Adi bin Abi Thalib, Adi bin Hatim. Qala Adi fa'arafa annahu laysa bimalik. Berkata Adi bin Hatim, maka aku pun mengetahui bahwa orang ini bukanlah raja. Baik, bukan raja. Wa kana yastalqi ahyanan. Beliau terkadang terlentang, tidur-tiduran sambil terlentang. Yastalqi ahyan, rupus apa? Bertinggung. Coba. Oh, deh. Duduk dengan lutut. Duduk dengan lutut diangkat menempel perut. Deh. Duduk, jazakallah. Duduk dengan mengangkat lutut yang melempet lengket dengan perutnya. Kurfusa. Fabarak pemante. Wa kana yastalqi ahyanan, beliau terkadang yastalqi duduk tidur-tiduran sambil terlentang. Warubama wada'a ihda rijlaihi 'alal ukhra. Terkadang beliau meletakkan satu kakinya di atas yang lain sambil terlentang, tidur-tiduran maksudnya di masjid. Tidur terlentang. Wa kana yattaqiu 'alal wisadah. Terkadang beliau ittika. Ittika itu begini. Miring, sudah di sini ada bantal. Warubama ittaka ala yasarihi, warubama ittaka ala yaminihi. Terkadang bersandar ke kanan atau bersandar ke kiri. Wakan idah taja fi khurujihi tawakka ala ba'di ashabihi minad da'af. Dan kalau terkadang beliau hendak keluar dari rumah beliau dalam kondisi lemah, beliau tawakka, yakni bertopang pada sebagian sahabat beliau alaihissalatu wassalam. Baik, kalau beliau dalam kondisi kurang sehat, terkhusus di akhir-akhir kehidupan beliau alaihissalatu wassalam, baik karena sakit yang beliau derita. Barakallahu fikum. Ini tata cara apa duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala, faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam inda qada'il hajah. Pasal tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika buang air besar. Barakallahu fikum. Qada'il hajah, menunaikan kebutuhan, maksudnya di sini adalah buang air. Kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Beliau kalau masuk tempat buang air, ini toilet, WC, beliau masuk dalam keadaan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari al-khubuthi wal khaba'ith. Ada yang mengatakan setan laki-laki dan setan perempuan, atau jin laki-laki dan jin perempuan. Ar-rijs, an-najis, asy-syaitan ar-rajim. Karena idza kharaja yaqulu ghufranak. Dan kalau dia keluar dari kamar mandi atau WC, beliau mengatakan ghufranak. Wa kana yastanji bil ma'i taratan wa yastajmiru bil ahjari taratan. Terkadang beliau istinja, ini cebok, memakai, memanfaatkan air terkadang. Wa yastajmiru bil ahjari taratan, terkadang beliau juga istinja dengan memakai batu, membersihkan sisa-sisa kotoran yang keluar dari dubur dengan memakai batu. Wa yajma'u bainahuma taratan, terkadang beliau mengumpulkan dua tata cara ini. Barakallahu fikum. Dengan cara membersihkannya dengan batu dulu, kemudian dengan air. Baik. Barakallahu fikum. Kita ini daerah yang banyak air, walillahil hamd. Hampir-hampir kita tidak pernah melakukan istinja dengan batu atau sesuatu yang menggantikan batu seperti di zaman sekarang ini, tisu. Baik. Wallahi barakallahu fikum, seandainya kita dalam kondisi keadaan tertentu, kita habis buang air kemudian hanya cebok atau hanya membersihkan pakai tisu, perasaan kita belum cukup. Paham barakallahu fikum? Perasaan kita belum cukup, tidak sempurna perasaan kita. Tapi syariat kita tidak dalam keadaan yang seperti ini tidak tidak memakai yang namanya perasaan, dalam artian ya kalau Anda disuruh melakukannya dan Anda telah melakukannya, cukup. Barakallahu fikum. Walaupun perasaan Anda kok ya risih, tidak enak. Baik. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Ya, mungkin dari sejak kecil kita karena memanfaatkan air, tidak pernah memanfaatkan selain air, maka ketika mungkin suatu saat kita memanfaatkan tisu atau yang lainnya, maka itu sangat-sangat mungkin kita menganggap aduh tidak mantap, tidak nyaman menurut dia, barakallahu fikum. Padahal sesuai dengan syariat ya sudah sah, barakallahu fikum. Anda buang air besar, buang air kecil, memakai tisu sebagai ganti dari apa? Ganti dari air, setelah itu Anda wudu dan Anda sholat. Barakallahu fikum. Baik. Tidak ada urusannya dengan oh tidak enak atau kurang mantap atau mantap. Tidak ada. Pokoknya Anda sudah melakukan itu, ya sudah. Silakan. Baik. Barakallahu fikum. Jadi kalau satu keadaan tertentu mungkin WC-nya mungkin tidak ada airnya, mati air, barakallahu fikum, yang ada cuma tisu, ya silakan Anda istinja dengan pakai tisu. Baik. Apakah Anda diharuskan tetap cebok memakai air ketika Anda mendapatkan air? Tidak. Baik. Anda mau wudu, silakan wudu, setelah itu kemudian sholat. Allahu musta'an. Bagaimana? Tayamum. Kalau tidak bisa mendapatkan air, sudah cari sana kemari, tidak ada air, maka tayamum. Atau dalam kondisi sakit, tidak bisa memanfaatkan air, maka silakan tayamum. Baik. Tapi kalau bisa memanfaatkan air dalam kondisi air hangat, maka pakai air hangat. Karena terkadang ada orang tidak bisa memakai air dingin, maka silakan pakai air hangat. Jadi beliau terkadang istinja dengan air, terkadang dengan batu dan terkadang dengan keduanya, batu dan air. Wa kana idza dhahaba fi safarihi lil hajah intalaqa hatta yatawara an ashabihi. Dan kalau beliau dalam perjalanan safar dan beliau pengen buang air besar, maka beliau menjauh dari sahabatnya sampai tidak nampak beliau. Ini menunjukkan bahwa ketika orang mau buang air, hendaknya menjauh. Barakallahu fikum. Sehingga tidak nampak kelihatan. Walillahilham, ya di tempat kita dan di zaman sekarang ini, ada tempat-tempat untuk buang air. Ada kamar-kamar kecil yang tidak perlu jauh-jauh mencari tempat berlindung dari pandangan orang untuk buang air. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama kana yab'udu nahwal milaini. Bahkan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauh sampai 2 mil. Wa kana yastatiru lil hajati bil hadaf taratan. Dan terkadang beliau berlindung dengan bukit atau tempat yang agak tinggi. Barakallahu fikum. Sehingga ketika beliau jongkok tidak kelihatan oleh orang. Wa biha'ishin nakhli taratan, atau dengan pelepah-pelepah korma, daun-daun korma terkadang. Wa bi syajaril wadi taratan, atau berlindung di balik pohon-pohon yang ada di lembah. Wa kana idza arada an yabula fi azazin min al-ardi wa huwa al-mawdi'u as-salb akhadha 'udan min al-ardi fanakata bihi hatta yusarra thumma yabul. Dan beliau idza arada an yabul, ketika beliau hendak buang air kecil, fi azazin min al-ardi wa huwa al-mawdi'u as-salb, di tanah yang sangat keras. Ya tentunya kalau kencing barakallahu fikum akan terpercik ke sana kemari. Akhadha 'udan min al-ardi fanakata bihi hatta yusarra. Maka beliau pun mengambil tangkai atau dahan, fanakata, kemudian dia meletakkan di hadapannya, kemudian dia kencing supaya tidak terpercik. Baik. Sumayabul, kemudian beliau kencing. Wakana yartadu li baulihi al-maudi ad-damisa. Dan beliau senantiasa mencari, ketika beliau hendak buang air kecil, mencari tempat-tempat yang gembur agar supaya tidak terpercik. Wahual linur rahu minal ard, yakni tanah gembur dari permukaan bumi ini. Wa aktsaru ma kana yabulu wa huwa qa'idun, dan kebanyakan beliau kencing dalam kondisi jongkok. Barakallahu fikum. Beliau kencing dalam kondisi jongkok. Wa qa'id. Hatta qalat Aisyah, sampai Aisyah mengatakan, bukan berarti kencing berdiri untuk laki-laki tidak boleh. Boleh dalam kondisi-kondisi yang aman dia dengan kencingnya, tidak terpercik dia dengan kencingnya. Karena saking beliau banyak kencing sambil jongkok, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ya sesuai dengan ilmunya Aisyah, man haddatsakum annahu kana yabulu qa'iman faqat fala tusaddiquhu, maka yabulu illa qa'ida. Siapa saja yang memberitahu kalian bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, maka jangan kalian percaya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing kecuali dalam kondisi jongkok. Waqad rawah Muslim bi sahihihi min hadits Hudzaifah annahu bala qa'ima. Ya tentunya ini sepengetahuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Selama Aisyah bersama dengan Rasulullah, tidak pernah Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kencing dalam kondisi jongkok. Sehingga ini yang diucapkan oleh Aisyah. Adapun para sahabat yang lainnya, ya pernah mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, bahkan diriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka lihat. Baik. Hadis Hudzaifah annahu bala qa'ima, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Faqila hadza bayanul lil jawaz. Maka dikatakan oleh para ulama kita bahwa ini menunjukkan tentang bolehnya, yakni boleh kencing sambil berdiri dengan catatan dan syarat bahwa aman dia dari kencingnya, tidak terpercik. Wa qila inna ma fa'alahu man min waja'in kana bima'bidaihi. Wa qila, ada yang mengatakan di antara para ulama kita bahwa Rasulullah SAW melakukan ini, yakni kencing sambil berdiri, karena ada sakit di ma'bidaihi. Ma'bidaihi di sini artikan apa? Ma'bid batinur rukbah. Batinur rukbah. Ma'bidaihi ini bagian belakang lutut. Barakallahu fikum. Bagian belakang lutut beliau sakit, sehingga beliau tidak bisa menekuknya, mengharuskan beliau kencing sambil berdiri. Wakila fa'alahu istishfa'an. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau melakukan kencing ini untuk kesembuhan penyakit-penyakit tertentu. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, wal arabu tastashfi min waja'i sulbi bil bauli qa'ima. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang-orang Arab dulunya tastashfi min waja'i sulbi. Mereka mencari kesembuhan, yakni melakukan amalan-amalan atau gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan untuk menyembuhkan penyakit sulbinya, penyakit bagian bagian sulbi, tulang-tulang sulbi, dengan cara apa? Kencing sambil berdiri. Wa sahih annahu innama fa'ala dzalika tanazzuhan wa bu'dan min isabatil baul. Baik. Dan yang benar, innama fa'ala dzalika tanazzuhan wa bu'dan min isabatil baul. Fa innahu innama fa'ala hadza lamma ata subata qaumin wa huwa malqal kunasati wa tusamma al mazbala. Dan yang benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu karena memang kondisinya boleh, dalam artian tidak terpercik. Barakallahu fikum, aman dia dari percikan kencing. Fa inna innama fa'ala hadza, karena beliau melakukan ini sebagaimana telah kita baca di atas tadi. Baik. Beliau mencari tempat yang gembur. Dari yang lain, beliau mendatangi subata qaumin, di tempat pembuangan sampah, wahwa malqa al kunasa. Kunasa ini yang disapu-sapu ini, barakallahu fikum. Ya, sampah-sampah, waktu sama al mazbalah. Dinamakan mazbalah, mazbalah itu tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Baik. Wa hiya takunu murtafi'atan. Ya, tentunya tinggi biasanya. Kalau bala fiha ar-rajul qa'idan lartadda 'alaihi bauluhu. Ya, ini seandainya seseorang jongkok untuk kencing, maka akan kembali kepadanya air kencingnya. Wa sallallahu alaihi wasallam istatara biha wa ja'alaha bainahu wa bainal ha'ir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istatara biha, menjadikan sutra tameng antara beliau dengan kencingnya. Wa ja'ala bainahu wa bainal ha'ir. Falam yakun buddun min baulihi qa'ima. Dan ini mengharuskan beliau alaihi salatu wassalam pada saat itu untuk kencing sambil berdiri. Wallahu a'lam. Kadzakara Tirmidzi an Umar bin Khattab qala ra'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana abulu qa'ima. Dan riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar mengatakan ra'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana abulu qa'ima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku dalam keadaan aku kencing sambil berdiri. Faqala ya Umar la tabul qa'ima. Wahai Umar, jangan engkau kencing berdiri. Qala fa ma bultu qa'iman ba'du. Kata Umar, setelah itu aku tidak lagi pernah kencing sambil berdiri. Qala Tirmidzi wa inna ma rafa'ahu Abdul Hakim Abdul Karim ibn Abi Al-Mukharik wa huwa dha'ifun inda ahli hadis wa bi masnadi. Tapi hadisnya lemah. Hadis tadi lemah. Wa fi Musnad al-Bazzar wa ghairihi min hadithi Abdullah ibn Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathun min al-jafa ayyabula ar-rajulu qa'ima aw yasmaha aw yamsa'a yamsaha jabhatahu qabla an yafruga min salatihi aw yanfukha fi sujudihi. Thalathun min al-jafa, tiga perkara yang merupakan jafa. Jafa ini kekakuan. Ayyabula ar-rajulu qa'ima, yakni kencing sambil berdiri. au yang sahaja batahu qabla ayyaf raga min salatihi, atau dia mengusap jidatnya sebelum selesai dia dari salatnya. Biasa kalau orang salat kemudian sujud dan lengket pasir di jidatnya, dia pun mengusapnya sebelum selesai salat. Paham barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diusap dulu ini barakallahu fikum, diusap karena adanya apa? Karena adanya sesuatu yang lengket di apa? Di jidat kita. Baik. Wallahu alam, ada daerah-daerah tertentu setiap mereka selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diusap wajahnya. Paham? Daerah mana ini yang begini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung mereka mengusap wajahnya. Mantap. Kalau tidak mengusap wajah seakan-akan belum selesai, belum sempurna. Barakallahu alaikum. Padahal mengusap wajah ini di zaman dahulu kala hanya sekedar untuk apa? Menghilangkan apa? Pasir yang lengket di jabhah ini. Barakallahu alaikum. Maka tidak boleh kita gosok, kita hilangkan dalam kondisi kita sholat. Paham? Kecuali kalau memang yudi. Kita sujud kemudian ada satu biji memang kentak, yakni tajam, barakallahu fikum. Terus dekat dengan jerawat lagi. Udah, memang keluar air matanya dia, barakallahu fikum. Maka sedikit boleh dia hilangkan itu saja yang mengganggu dia. Mengganggu kehusyuannya. Mengganggu kenyamanannya dan ketenangannya. Yang lainnya, barakallahu fikum, kalau memang tidak ada sesuatu yang mengganggu dia, biarkan. Biarkan pasir itu tetap lengket sampai usai dia melakukan sholat, baru dia menyekanya, menghilangkannya. Baik. Aw yang fukhafi sujudihi, atau meniup. Baik, meniup di tempat sujudnya kalau banyak pasir atau sesuatu. Kemudian sujud. Barakallahu fiik. Rawahu Tirmidzi wa qala huwa ghairu mahfuz. Baik. Waqal bazar la na'lamu man rawahu an Abdullah ibn Burda illa Sa'id ibn Abdillah walam yajrahu bi syai. Waqal ibn Abi Hatim huwa basriun thiqatun masyhur. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum. Intinya boleh kalau memang lilhaja ada kondisi yang mengharuskan kita kencing sambil berdiri, la ba'sa bihi. Tabarakallahu fikum. Tapi kalau tidak, al-aula wal afdal, dan illah yang paling banyak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kencing sambil jongkok. Barakallahu fikum. Ilaahuna wa ilaahu kullu shay'in la ilaaha illa anta.